Sebelum saya mulai, kita satukan satu semangat perjuangan. Ketika saya menyebut Indonesia bangkit, semua takdir. Ketika saya menyebut fak-fak bangkit, semua jamaah mengatakan bangkit, bangkit, bangkit, Indonesia bangkit. Oke, saya menyebut, saya ulangi, Indonesia bangkit. Kayaknya belum semuanya. Saya maju lagi 5 senti. Indonesia bangkit. Allahu Akbar. Fak-fak bangkit. Bangkit, bangkit, bangkit. Indonesia bangkit. Yang suaranya bagus akan dapat hadiah dari panitia, door prize ya. Ayo kita semangat, ibu-ibu di samping kiri saya. Indonesia bangkit. Indonesia bangkit. Fak-fak bangkit untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa salim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin. Yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, guru kita Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Alhamdulillah beliau dengan ridho dan rahmat Allah tiba di kota Pala Fakfak. Yang sama kita hormati para alim ulama dan yang terkhusus Bapak Bupati Fakfak beserta seluruh jajaran, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, seluruh hadirin yang tercinta, saudara-saudaraku yang beragama Katolik dan Protestan yang hadir di sekitar lapangan ini, kami menyampaikan hormat yang sedalam-dalamnya. Pada kesempatan ini, kita ingin bertemu di tempat ini tidak lain dan tidak bukan. Saya tahu persis bahwa dari tadi siang, jamaah sudah datang ke sini. Kenapa ingin berpanas-panas di tempat ini? Kenapa meninggalkan rumah hanya untuk datang berpanas-panas? Dan panas di tempat ini tidak ada artinya dibanding dengan kelak nanti di padang mahsyar dan jaraknya satu jengkal di atas ubun-ubun manusia. Hadiah dari Allah, orang yang berpanas-panas di tempat ini pertama dosanya berguguran. Kalau dia datang dalam keadaan sakit hanya untuk mendengar dakwah, insya Allah penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Yang belum berjodoh, insya Allah pulang dari acara yang dapat jodoh yang soleh dan soleh. Yang calon-calon untuk pergi umroh haji, insya Allah mudahkan. Yang usahanya belum maju-maju, Allah kasih maju usahanya. Itulah rahmat Allah. Kalau bapak ibu panas-panas datang dari tadi, Ustadz Abdul Somad dari Pekanbaru jauh sekali hanya untuk menatap wajah ibu dan berbagi ilmu dengan kita semua. Maka itu bapak ibu yang dirahmati Allah, tidak ada kata lain kecuali alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya. Lebih semangat lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. menjaga keluarga Bapak Ibu semuanya. Saya tanya ibu-ibu, senang tidak ibu ini punya suami yang galak? Sekarang bapak-bapak jawab, senang tidak bapak-bapak ini punya istri yang cerewet? Tidak. Senang tidak? Tidak. Itu kesalahanmu. Ibu katakan kepada Allah, Alhamdulillah saya punya suami yang galak. Ulangi, Alhamdulillah saya punya suami yang galak. Wahai bapak-bapak, katakan kepada Allah, Alhamdulillah saya punya istri yang cerewet. Kenapa istri cerewet? Dia menjadi radio pribadi dalam kehidupanmu. Jangan marah, karena Allah menjodohkan engkau dengan istri supaya dia usir, dia pukul kau dengan rotan untuk pergi ke masjid. Terima kasih kepada ibu-ibu, sudah galak karena suaminya mau ke masjid. Kalau ada suami istri yang tidak galak kepada suaminya ke masjid, Pak, ganti yang lebih galak lagi. Saya kira itu saja karena kita ingin mendengar ceramah langsung dari guru kita. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustadz yang dinanti-nantikan, yang dirindui oleh sejuta umat, inspirasi kedamaian untuk NKRI. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya sangka yang paling hebat itu adalah saya. Tapi ternyata yang lebih hebat teknisi yang menghidupkan mikrofon. Buktinya ketika suara saya hilang, saya pun bingung. Itu dia baru setel sikit saja. Coba kalau dia matikan sama sekali. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri, betul? Kita perlu orang lain, betul? Maka bersyukurlah ibu yang dapat suami yang galak. Dan bersyukurlah bapak mendapatkan istri yang cerewet. Betul? Kenapa mengaku? Saya menonton TV, internet. Ada seorang ustaz berceramah, bisa dibuatnya orang yang tidak dapat hidayah menjadi bersyahadat. Dengan apa? Dengan sampo. Ini luar biasa. Allah Allah. Saya berceramah hanya kepada orang yang sudah baca Quran, sudah sholat, sudah ke masjid. Saya tidak pernah memberikan hidayah. Tapi ini ada orang berceramah, tidak pakai mikrofon, tidak tabligh akbar, cukup dengan sabun dan sampo. Dan ustaz itu bernama guru kita semua, Tuan Guru Kiai Haji Al-Mukarram Fadlan Garamatan. Jadi saya sangka untuk zaman sekarang ini, dalam pengamatan saya, beliaulah da'i ilallah, mengajak orang ke jalan Allah. Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah, karena yang diceramahinya semuanya orang yang sudah baik-baik semua. Tapi siapa yang menceramahi orang yang belum mengenal Allah, belum menyembah Allah, bisa mengetahui qul huwallahu ahad, maka beliau memberikan jalan. Saya pertama melihat di internet, setelah itu bertemu dan kemudian bersahabat, dan tak lupa mengambil foto selfie. Bayangan saya beliaulah Ustadz panutan bagi para penceramah-penceramah, da'i-da'i. Kita harus punya tokoh, dan beliau salah satu tokoh favorit dalam dakwah saya. Tapi ternyata setelah sampai di Fak-Fak, ada yang lebih hebat lagi dari beliau. Ustadz Somad, ini orang hebat, terkenal di Jakarta. Tapi saya lebih hebat karena saya pamannya. Rupanya Pak Bupati Fak-Fak. Dia tidak berani melawan saya, nanti kualat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan hari ini berkumpul orang-orang hebat. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada tokoh adat, ada tuan-tuan raja, ada Bapak Sekda. Kalau saya sebutkan semua sampai azan maghrib tak selesai. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami entah sepakat atau tidak, memang tidak sama antara saya dengan Ustaz Fadlan. Walaupun di mana-mana saya lihat tadi, bahkan di tiang listrik pun foto kami sudah ditempel pakai stiker. Baleho ada di kanan, ada di depan, di belakang. Saya lihat foto Pak Bupati tak ada, tapi foto saya dengan Ustaz Fadlan Garamatan ada. Dan hampir tak ada persamaan antara saya dengan beliau. Beliau pakai topi sorban putih, saya pakai hitam. Saya pakai celana, beliau pakai jubah. Saya pakai sorban di tengkuk, beliau dililitkan di kepala. Beliau berbulu, saya belum tumbuh. Kalaupun mau dicari-cari titik persamaan antara kami, hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam dipandang manis. Bedanya saya manis, beliau manis sekali. Apa yang menyatukan kami? Saya dari barat Indonesia, Pulau Sumatera, beliau dari timur, tapi kami disatukan oleh satu titik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ada saudara-saudaraku, kita tidak disatukan dalam la ilaha illallah karena kalian Katolik, karena kalian Protestan, tapi kita tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua kita bersaudara. Ada yang bersaudara karena agama, itulah dia ukhuwah Islamiyah. Tapi ada yang bersaudara karena negara, itulah dia ukhuwah Wataniyah. Tapi ada satu lagi, bersaudara karena sama-sama manusia. Antara saya dengan Gorbachev. Siapa itu Gorbachev, Pak Ustaz? Gorbachev sebelum Boris Yeltsin. Yeltsin pun kami tak tahu, Pak Ustaz. Kalau Yasin kami tahu. Setelah Boris Yeltsin, itulah sekarang siapa namanya? Putin. Bukan Patin. Kalau Patin ikan di Riau. Dan kita tidak ada hubungan agama dengan dia. Saya tidak ada hubungan negara dengan mereka, tapi kita tetap bersaudara, sama-sama manusia. Tolong angkat tangan, siapa di sini yang mengaku bukan keturunan Nabi Adam? Biar saya tahu nasabnya. Berarti sampai ke King Kong. Semua kita ini berasal dari Adam, dan Adam dari tanah. Baik Katolik, baik Protestan, maupun Islam, semuanya mengakui bahwa kita berasal dari Adam, dan Adam dari tanah. Dari tanah akan kembali kepada tanah, menjadi santapan cacing tanah, akan masuk ke dalam tanah. Kita semua akan mati. Tapi jangan gara-gara ini habis ceramah pulang semua bawaannya mau mati. Kita disuruh untuk hidup. Jangan ada berkata saya siap mati, Pak Ustaz. Semua orang siap mati. Kita sekarang bicara siap hidup. Betul? Oleh sebab itu judulnya dibuat besar, dakwah membangun negeri dari Fak-Fak untuk lebih baik, lebih beradab menuju Indonesia emas bersama. Nah, itu barulah nama saya. Dan Buya Kiai Haji Fadlan Rabbani Garamatan beserta keluarga beliau, ada Umi, ada anak beliau, kami sudah berkenalan. Dan mudah-mudahan bersama kami di dunia ini, bersama juga kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita tidak lama, Bapak Ibu. Kalau sudah sampai waktunya selesai, berhenti turun. Tadi yang pertama, Ibu protokol. Waktu beliau habis, beliau duduk, turun. Setelah itu, saudaraku Qori terbaik suaranya, Masya Allah. Begitu selesai, Sadaqallahul Azim. Habis, selesai. Setelah itu, ketua panitia, kata sambutan, garis miring, nomor 12, garis miring, miring terus. Ternyata di fak-fak ini payah mencari yang lurus. Garisnya miring, jalannya bengkok. Tapi orangnya lurus-lurus. Selesai kata sambutan, beliau pun turun. Setelah itu Bapak Bupati, beliau berkuasa di kabupaten ini. Tapi pun selesai kata sambutan, beliau pun duduk, turun. Ustaz Somad sekarang sedang tabligh akbar. Sebentar lagi turun. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Nanti malam akan kita sambut sambung di Masjid Agung. Ini tabligh akbar terpanjang dan terbanyak. Sore ini, nanti malam, besok subuh, besok siang, besok malam, subuhnya lagi. Masya Allah. Oleh sebab itu nikmat kesyukuran, nanti saya akan bisa bicara di mana-mana. Saya Abdul Somad sudah ceramah dari Sabang sampai Fakfak, dari Pakpak sampai Fakfak. Apa maksud Ustaz Somad? Di Sumatera, tepatnya Sumatera Utara, ada kampung bernama Kabupaten Pakpak Barat, dan beda sedikit saja. Di sini Fakfak. Kenapa di sana pakai P, di sini pakai Fa? Mungkin orang sini lebih banyak baca Quran. Karena dia pakai fa. Fa inna ma'al usri yusra. Mana bisa pakai pa inna? Dia pakai fa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Bupati menyampaikan bagaimana perasaan masyarakat Fak-Fak. Sebagian mereka mengatakan Ustaz Somad itu besar, karena suaranya besar. Nampak kami tinggi di internet. Rupanya pas setelah ketemu kecil. Apakah dia besar atau kecil, ringan atau berat, yang tahu adalah yang memikul tandu tadi. Tanyalah kepada mereka bagaimana rasanya. Entah sengaja atau tak sengaja, entah sepakat atau tidak sepakat, dalam perjalanan ceramah se-Indonesia hanya dua yang memikul saya pakai tandu, Aceh dan Papua. Fak-Fak. Aceh di ujung, Fak-Fak di ujung. Ujung dan ujung saja yang memikul pakai tandu. Masya Allah. Apa perasaan Ustaz Somad berada di atas tandu tadi? Kenapa air mata hampir meleleh? Yang pertama, begitulah sudah jauhnya aku terbang dari Sumatera Pekanbaru sampai ke Jakarta. Transit 3 jam di Jakarta, lanjutkan sampai ke Sorong. Dari Sorong langsung ke Fak-Fak. Dari Sumatera ditandu, di sini ditandu. Kenapa mereka sepakat dari ujung ke ujung ini? Yang kedua yang membuat saya terenyuh di atas tadi adalah, agak-agaknya kalau mati nanti begini juga rasanya. Ditandu orang, diturunkan, dimasukkan ke dalam. Apa yang sudah kau siapkan untuk itu, Abdul Somad? Itu tadi yang terpikir saya di atas. Yang ketiga, takut saya andai ada satu jatuh, andai tidak bersama kompak mereka tadi. Makanya waktu apa kata komando, kita ngangkatnya harus serentak, jangan sampai ada satu ngangkat satu tidak. Komandonya adalah takbir. Begitu takbir, angkat. Dalam hati saya, selalu sampai satu lupa, na'udzubillah. Begitu komandannya bertakbir, Allahu Akbar, serentak mereka naik. Alhamdulillah. Tinggal memikirkan turun. Naik sudah selamat, turunnya belum tentu selamat. Ini filosofinya apa? bahwa kita mesti menjaga persatuan. Negeri ini besar, bukan kecil. Dari ujung Sumatera, Aceh, pergi ke Papua naik pesawat itu 8 jam. Sama juga dari Aceh naik pesawat ke Jeddah menunaikan haji dan umrah. Berapa negara kalau kita dari Aceh ke Jeddah? Hitung sendiri. Tapi dari Aceh ke Papua bisa satu negara. Ini negara besar. Negara besar. Mereka dulu pernah besar, tapi pecah menjadi berkeping-keping. Siapa dia? Uni Soviet. Uni Soviet besar, pecah menjadi kecil. Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Kazakhstan. Pokoknya yang tan-tan-tan dulu. Itu dulu besar, pecah menjadi kecil. Kita justru kebalikannya. Dulu kita negara kecil-kecil. Di Fak-Fak saja ada 9 raja-raja. Ditambah lagi di Raja Ampat. Kami di Sumatera, berapa kerajaan? Di atas kerajaan Aceh. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Delhi. Turun ke bawah, kerajaan Siak Sri Indrapura. Turun ke bawah, kerajaan Palembang. Masuk ke Jawa, kerajaan di Kalimantan. Masuk Makassar. Bisa yang kecil-kecil ini menjadi satu. Itulah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka harus kita jaga kebersamaan ini. Macam-macam bentuk rupa dan bahasa. Macam-macam. Kira-kira apa yang mempersatukan kita ini? Tidak lain, tidak bukan. Yang mempersatukan kita adalah karena kita ingin ke depan menjadi bangsa yang disegani. Bangsa yang dihormati. Belanda sudah pulang pontang-panting, tunggang langgang lari mereka. Belanda tidak lagi ada di tempat kita. Sudah pulang ke negeri mereka. Paling-paling yang tinggal dua lagi, terong Belanda dengan durian Belanda. Itu makanya bapak ibu yang marah dengan Belanda, dengan semangat dia masuk ke restoran, saya pesan dua, terong Belanda, untuk membalaskan sakit hatinya. Dulu berteriak, founding father, pejuang-pejuang pahlawan bangsa, sekali teriakan mereka, maka lari itu Jepang, potang-panting pulang ke Tokyo, sampai tinggal sendalnya, itulah sendal Jepang. Terakhir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kebersamaan kita ini harus kita jaga. Masalah bagaimana menjaga persaudaraan dengan saudara-saudaraku Katolik, saudara-saudaraku Protestan, maka orang Fak-Fak tidak perlu diajari karena beliau mereka-mereka sudah menjaga persatuan ini sejak lama sampai menyatu ke negara Republik Indonesia 1945 sampai hari ini. Kalian negara daerah-daerah, provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten yang bingung ingin menjaga persatuan, bingung, mudah, datang saja kalian studi banding ke Fak-Fak. Nanti kalian akan melihat ada tungku di tepi laut. Tinggi tungkunya. Dan di bawah tungku itu ada 3 tiang. Beda dengan tiang tower ini, ada 4. Tungku yang di tepi laut itu tadi kulihat ada 3 tiangnya. Itulah dia, satu tungku, 3 batu. Berfotolah kalian di situ. Selfie, habis itu like and share. Ustaz Somad sudah, besok pagi insya Allah. Saya akan berfoto di sana, satu tungku, 3 batu. Aku sedang berada di Fak-Fak. Kalian yang bingung menjaga persatuan, bersatu antar agama, Islam, Katolik, Protestan, bingung kalian, datang kalian ke Fak-Fak. Dalam kurung, tiket tanggung sendiri. Masalah keamanan, jangan kalian risau. Fak-Fak aman. Mau menanamkan investasi, datang kalian kemari. Kalau memang Fak-Fak aman, kenapa Ustaz Somad ceramah mesti dikawal TNI dan Polri? Apakah di sini tidak aman? Aman, tentram, damai. Lalu kenapa dikawal? Ini bukan karena tidak aman. Ingin menyelamatkan Ustaz jangan sampai diserang oleh mak-mak garis keras. Bayangkan kalau seramai ini mau minta foto semuanya. Bayangkan kalau seramai ini mau bersalaman semuanya. Tangan Ustaz kurus, copot tanggal paling tidak terkilir. Ini mesti saya jelaskan. supaya orang faham bagaimana kondisi keadaan di Fak-Fak Papua Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana dengan intern kita di dalam sesama muslim? Maka kita jaga persatuan lewat sholat berjamaah. Kalau sudah imam diangkat, jangan diganggu-gugat, biarkan dia baca, biarkan dia betulkan. Maka kita angkat imam. Imam siapa? Imam ratib, imam tetap. Imam tetap diangkat oleh raja. Raja yang mengangkat imam. Dulu dia raja, dia imam. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia raja, dia imam. Meninggal Nabi Muhammad, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar raja, Abu Bakar juga imam. Meninggal Abu Bakar, naik Umar. Umar raja, Umar juga imam. Meninggal Umar, naik Utsman. Utsman raja, Utsman juga imam. Meninggal Utsman, naik Ali. Ali raja, Ali juga imam. Tapi kemudian zaman berganti, musim berubah. Raja hebat bidang pemerintahan, tapi disuruh jadi imam tak bisa. Oleh sebab itu maka dipimpinlah negeri menjadi dua. Untuk urusan negara dipimpin oleh raja, dipimpin oleh sultan, dipimpin oleh presiden, dipimpin oleh bupati, dipimpin oleh kepala desa. Untuk urusan ibadah sholat dipimpin oleh imam-imam masjid. Dan kalau sudah imam maju, tidak boleh siapapun menggantinya. Jangan mentang-mentang dia ustaz kondang, ustaz hebat, datang tiba-tiba nyelonong ke depan. Ini ustaz tidak mengerti agama. Makanya saya tidak pernah berani maju ke depan kecuali imam itu mempersilakan. Silakan Ustaz Somad. Oke. Selama dia tidak persilakan, tidak boleh. Begitu menurut hukum fikihnya. Tapi ketika saya ceramah di Malaysia, saya lihat sajadah ada dua. Sajadah depan untuk imam tetap, imam ratib. Di belakang ini ada sajadah satu lagi. Dan tidak ada yang boleh berdiri tegak di situ. Ini untuk apa? Imam cadangan. Jadi kalau imam tetap ini mana tahu ninggal. Bayangkan kalau tidak ada imam di belakang. Gak mungkin mereka. Siapa yang maju nih? Maka yang belakang ini otomatis langsung maju ke depan. Tapi tuan-tuan imam kalau mau ninggal, ya jangan pas sujud lah. Kan kalau pas sujud, gimana dia mau menggantikan di belakang? Tapi teknisnya sudah diatur dalam fikih. Yang ingin saya sampaikan adalah mesti ada imam di masjid, langgar, surau, dan musola. Di mana imam itu dididik? Maka didiklah anak-anak kita di pondok pesantren, di madrasah aliyah, di madrasah sanawiyah. Masukkan dia kuliah di sekolah tinggi agama Islam, IAIN. Lahirlah sarjana-sarjana agama yang akan menjadi imam, yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi pembimbing. Maka kita akan menjaga persatuan lewat imam-imam sholat kita. Siap? Ustaz Somad bicara pesantren. Ya. Lalu gimana Pak Ustaz? Anak-anak dari Riau sekolah pesantren. Pesantren mana? Pesantrennya Ustaz Fadlan Garamatan. Bayangkan itu. Ini apa maksud Ustaz nyebut Ustaz Fadlan dari tadi? Mau ngasih tahu bahwa saya dibawa beliau kemari. Saya gak bisa nolak. Kalau tolak nanti saya kualat. Nanti anak-anak Riau yang sekolah di pesantren beliau dibalikkan lagi ke Riau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, setelah anak-anak Riau tadi masuk ke pesantren, bisa menjadi imam, hafal Al-Quran, pulanglah mereka ke kampung halaman. Mereka lah yang menghidupkan sholat berjamaah. Bacaannya benar. Bagi anak-anak muda, kalian harus latihan jadi imam, karena istri kalian nanti akan menjadi makmum. Kalau belum bisa imam sholat maghrib, latihan imam sholat zuhur aja dulu. Sholat zuhur ini tidak terlalu berat. Memang 4 rakaat, tapi gak ada suaranya. Modalnya takbir aja. Makanya dari tadi Pak Bupati ngajak takbir, Ustadz ngajak takbir. Takbir! Itu latihan jadi imam. Modalnya takbir aja. Sholli fardhul maghribi. Maghrib jangan, zuhur dulu. Sholli fardhul zuhri 4 rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Cuman kalau bisa tegaknya jangan terlalu cepat, jangan langsung, agak lama dikit. Nanti kalau kawan nanya, kok tadi lama betul? Iya, ayatnya apa? Kul huwallah. Loh, kok lama? Kuulang 5 kali. Jangan terlalu cepat, nanti ketahuan ayatnya pendek. Jangan, wa'il ma'adubi alaihim wa'alam ta'alin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Pendek kali. Takbir lagi. Allahu Akbar. Tapi jangan saking groginya Allahu Akbar terus lupa sami Allahu liman hamidah. Sami Allah harus ingat. Sami Allahu liman hamidah. Pendek, enggak ada alifnya di situ. Sami Allahu liman hamidah. Ini kadang ada yang panjang. Sami Allahu liman hamidah. Itu siapa imamnya? Enggak tahu kok panjang. Pak Imam, kenapa panjang? Rupanya nama istrinya Hamidah. Aduh, sholat nggak boleh ada kepentingan. Kalau mau ngasih tahu istri buat kopi, bukan lewat sholat. Hamidah. Sami Allahu. Yang kebetulan istrinya namanya Hamidah, jangan tersinggung. Saya ceramah ini nggak pandai nyindir-nyindir. Jaga lewat sholat berjamaah. Makanya bersyukurlah bapak punya istri yang cerewet. Selama cerewetnya nanya, kenapa kita sejak nikah mah gak pernah ke masjid? Aku gak ngecemensin bot rusak. Mereka cerewet karena ingin menyelamatkan bapak. Betul? Adapun bapak yang seram, yang pemarah, karena mereka ingin ibu selamat rambutnya dari memperlihatkan aurat. Selamat ibu dari pakaian yang membuka aurat. Dari ujung ke ujung tidak ada satupun muslimah di fak-fak yang terlihat rambutnya. Masya Allah. Jangankan rambutnya, bahkan ada yang pipinya pun tak bisa dilihat. Kenapa? Pakai cadar. Antara yang bercadar dengan yang pakai jilbab jangan kelahi. Karena cadar bagian dari ajaran agama Islam. Lebih sekian banyak hadis tentang bercadar. Yang bercadar silakan, yang pakai jilbab silakan. Kalau antara yang pakai jilbab dengan cadar kelahi, nanti yang ketawa yang enggak pakai celana. Oleh sebab itu maka yang sudah bercadar bagus. Jangan ibu ejek, ngapain kamu pakai cadar? Bu, mereka yang pakai cadar itu bukan menjaga pipinya. Mereka yang pakai cadar itu bukan jaga hidungnya. Lalu kenapa mereka pakai cadar? Mereka pakai cadar menjaga suamimu supaya matanya jangan jelalatan. Kira-kira bagus nggak? Bagus! Jangan suuzon. Hai kalian yang laki-laki, jangan ejek mereka yang bercadar. Kenapa masih ada laki-laki kalau ngelihat perempuan bercadar ngejek? Hei, ninja nih. Ngelihat perempuan bercadar, diejek. Tapi kalau ada orang yang tidak menutup aurat, malah diam. Oleh sebab itu ini aturan agama kita. Tapi kita tidak paksakan kepada orang lain. Innama anta munzir. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau hanya mengajak, engkau hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak bisa paksa mereka. Tak bisa kita paksa orang. Afa anta tukrihun nasa? Apakah engkau paksa orang lain? Tidak. Kita hanya menyampaikan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Setelah kita bertetangga, berkawan, bersahabat, lalu bagaimana kita? Ustaz Somad, ya, saya bertetangga dengan keluarga non muslim, nanti anaknya menikah, boleh enggak saya datang di acara pesta walimah pernikahannya? Datang. Apa pernah Ustaz Somad ceramah? Kalau beda dengan agamamu, maka hancurkan rumahnya, larikan motornya, rebut istrinya. Ini bukan Abdul Somad LCMA ini. Mungkin Somad yang lain. Kita diajarkan, datang seorang sahabat menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Ya. Ummi Qalimat. Itu ada non muslim datang. Wahia radhimatun. Dia ingin ketemu dengan saya. Afa asiluha? Apa boleh saya sambung silaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha. Sambung. Sambung tali silaturahim dengan dia. Afa utiha? Boleh saya beri dia hadiah? Boleh saya beri dia makanan? Boleh saya beri dia kain? iktiha. Silakan sambung silaturahim, silakan beri makanan. Karena silaturahim dan makanan tidak ada kait mengait dengan keyakinan. Tapi kalau sudah masalah ibadah, kalau sudah terkait dengan masalah ritual, tidak ada tawar menawar. Wala ana abidu ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Enggak enak kalau enggak mengucapkan selamat, Pak Ustaz. Ya, ucapkan selamat. Selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang baik, selamat sampai ke Pulau Harapan, jangan sampai dipukul ombak, dihempas gelombang. Begitu baik. Pak Ustaz, kalau saya doa gimana? Doanya cukup itu saja. Jangan kau doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada doa sesama keluarga, ada doa sesama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tema yang diangkat ini tidak lain tidak bukan jaga persatuan kita. Dulu sahabat Nabi tidak ketemu sampai 2 hari. Kemana dia? Dia sakit ya Rasulullah. Dulu tidak ketemu sampai 1 minggu. Kemana dia? Dia sedang berniaga ke negeri Syam ya Rasulullah. Hari ini orang tidak lagi datang ke masjid. Gak mungkin kita berpisah. Sholat zuhur ke masjid, sholat subuh ke masjid, sholat maghrib ke masjid, sholat asar ke masjid. Bangga kita. Saya ceramah di satu daerah, anak-anak muda, gagah, perkasa, anak muda, pakai motor, pakai jaket, tertulis pejuang subuh. Yang lain, geng motor. Mati di simpang jalan. Mereka enggak, pejuang subuh. Subuh-subuh anak muda sudah ke masjid. Pas zuhur, enggak datang. Loh, kalian kok? Iya Pak Ustaz, ini kan subuh aja. Jadi zuhur kalian enggak ke masjid? Masjid kampus. Tetap ke masjid, tapi masjid lokasinya berbeda. Yang sudah kerja di kantor, hidupkan masjid-masjid di kantor. Sholat berjamaah. Bayangkan kalau bapak-bapak kepolisian kita begitu masuk waktu sholat, langsung dia sendiri yang menghidupkan mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang yang di warung-warung kopi yang sedang ketawa-ketawa, siapa yang azan itu? Pak polisi. Apa? Langsung mereka ketakutan. Cepat, nanti kena tilang kita. Begitulah kalau orang-orang yang berseragam, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya wewenang, menghidupkan sholat berjamaah. Bukan dengan menteror, bukan dengan menakut-nakuti, tapi dengan menjaga persatuan. Dengan apa? Dengan sholat berjamaah. Kalau sudah imam diangkat, imam tidak boleh didahului. Ini sekarang banyak makmum mendahului imam. Imam baru A, Allah. Dia udah tegak. Imam baru Sa, Sami Allah. Dia udah tegak dulu. Makanya makmum merubah posisi ketika imam berkata bar. Sebelum imam berkata bar, jangan bangkit. Duduk. Kapan kita baru bangkit ke atas? Ketika imam berkata bar. Allahu Akbar, baru kita bangkit. Karena kalau tidak kita akan mendahului imam, apalagi imamnya sudah tua, makmumnya anak muda. Imam baru A, makmum udah tegak. Malah dia tanya pula, Pak Imam kok lambat betul? Kalau engkau mendahului imam, maka nanti di akhirat ketika bangkit di padang mahsyar, kepalamu tertegak dalam bentuk kepala keledai. Bukan kedelai. Keledai binatang. Kuda. Di bawah kuda. Bihal. Di bawah bihal. Keledai. Paling kecil. Mirip macam kuda. Zebra Pak Ustaz? Itu lehernya panjang. Oh itu jerapah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan sampai mendahului imam. Ini banyak nih anak-anak muda nih mendahului imam. Pas ditanya, kenapa kau dahului imam? Makmum Pak Ustaz, saya ini kan Valentino Rossi. Bawahnya mau nyalip aja. Sholat kita harus ikut imam. Dan imam itu tidak boleh kita lawan. ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk didahului, bukan untuk dilawan. Enggak boleh komplain dengan imam. Tapi kalau imamnya kentut, maka kita harus menggantikan. Dan imam jangan malu kalau kentut. Enggak bisa tertahan lagi. Makan ubi pakai sambal belacan. Anginnya mendesak. Apa boleh buat? Kadang mau bersendawa ditahan. Di atas ditahan, di bawah keluar. Batal wudunya. Maka makmumnya tidak batal. Maju satu ke depan untuk menggantikan imam. Makanya yang berdiri di belakang imam itu memang betul-betul imam cadangan yang siap untuk maju ke depan. Nah, cuman ini juga kode etiknya kita jaga. Kalau kita sholat ke masjid, pakailah baju yang paling bagus, baju putih. Jubah putih. Kalau tidak juga bisa sampai ke bawah, baju putih. Tidak juga bisa, kalau bisa pakai baju yang jangan ada tulisan-tulisan. Saya sholat ke masjid, pas di depan saya, anak muda pakai tulisan. Hidup memang susah, jangan tambah susah. Aduh. Kita jadi gak susah. Apalagi ini udah dekat-dekat musim-musim ini. Macam-macam bentuk baju. Nanti tertulis coblos, nomor. Nanti kita ngeliat, wah lawan saya. Pakailah baju yang polos. Ustadz, kalau sholat itu matanya dibuka atau ditutup, Pak Ustadz? Mata sholat dibuka. Mana dalilnya kalau sholat mata dibuka? Kata Nabi, uqtulul aswadaini fis sholat. Bunuhlah dua yang berwarna hitam walaupun kau sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak dua berwarna hitam, bunuh. Apa itu? Ular dan kalajengking. Nampak ular, bunuh. Gimana kita tahu ada ular kalau mata ditutup? Allahu Akbar, tutup. Begitu dibuka, anakonda udah siap. Na'udzubillah. Jaga persatuan. Gimana kita tahu kalau teman di sebelah kita pingsan? Maka kita mesti tolong. Begitulah hebatnya. Dan orang sholat itu jaga persatuan, tidak boleh dilewati. Ini tegak, ini tempat sujud. Di depan tempat sujud ada sutra, ada tiang. Meletakkan itu sunat mu'akkad. Artinya apa? Dari tempat kita sholat ke tiang tidak boleh ada orang lewat. Kalau ada orang lewat, kita sedang sholat, tiba-tiba ada orang lewat. Makanya kalau sholat di masjid, di dekat tiang. Mana tiang? Sini tiang. Oh, dekat tiang. Antara kita dengan tiang, gak boleh ada orang lewat. Ada dinding. Sini dinding. Kalau dia mau lewat, yang lewat. Cuman kadang orang gak ngaji, gak ngerti. Kita ginikan tangan, dia salaman. Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Ini bukan mau ngajak salaman. Ini mau ngasih tahu jangan lewat. Tapi yang gak boleh lewat itu antara kita dengan tempat sujud saja. Kalau ada orang yang lewat di depan tempat sujud, ya gak apa-apa. Jangan sampai dia sholat di sini, tiba-tiba orang lewat. Jaga persatuan di masjid, saudaraku. Dan ketika imam membaca ayat, kau dengarkan baik-baik. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau imam baca Qur'an, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Tadi waktu qori fak-fak membaca, Allah. Waktu ustaz yang baca, diam semua. Mentang-mentang suara saya enggak bagus. Enggak apa-apa, saya enggak tersinggung. Imam baca ayat, dengar baik-baik. Walil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mazhab Syafi'i, makmum baca Fatihah. Beri kesempatan sebentar baca Fatihah. Baca Fatihahnya cepat-cepat. Sekali nafas bisa tembus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu dia baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ainakal Kautsar. Sangka ayat apa tadi? Gayanya aja lagunya di belakang. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Lautannya luas, bersih, jernih dan bening, hijau dan biru, ikannya luar biasa. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah berikan engkau tanam-tanaman yang luar biasa, hijau indah. Ketika pesawat mau mendarat, untaian zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Inna atainakal kautsar. Kami sudah berikan kalian nikmat yang besar, bersahabat, bersaudara, tidak ada konflik, tidak ada peperangan. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah. Salat merupakan tiang syukur kepada Allah. Salat merupakan tiang ibadah. Ini pentas bisa tegak berdiri. Kenapa bisa tegak berdiri? Karena ada tiang yang kokoh. Amal kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita, wakaf kita, zakat kita bisa tegak berdiri kalau sholat, sholat. Makanya bersyukur ibu-ibu yang dapat suami yang sholat-sholat. Mudah-mudahan suami ibu yang belum sholat selesai pengajian ini rajin sholat insyaallah. Alhamdulillah Ustaz Somad datang WA ke HP. Sejak Ustaz ceramah dan suami saya sering dengar, sekarang dia sudah sholat Pak Ustaz. Sholat apa? Sholat Jumat. Sholat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kamu kenapa gak pernah ke masjid? Saya ke masjid Pak Ustaz. Kapan? Jumat. Yang lain di mana? Saya sholat dengan istri di rumah. Laki-laki soleh sholat di masjid. Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu laki-laki solehah. Kami mau membimbing istri Pak Ustaz. Kami mau membimbing anak kami gimana? Membimbing istri dan anak sholat tahajud. Sholat wajib ke masjid. Ramaikan masjid. Masjid-masjid kita cantik dan indah. Saya sudah lihat masjidnya luar biasa. Membangun masjid di tempat lain biasa, tapi membangun masjid di fak-fak luar biasa. Kenapa? Di atas bukit bisa dibangun masjid. Bukit bergelombang bisa lantainya rata. Itu kan luar biasa. Bayangkan kalau dulu orang fak-fak tidak mau bekerja keras, tidak mau berinfak, tidak mau ngecor, tidak mau bersedekah, dibuat lantai masjid. Tapi alhamdulillah, masjid yang indah. Nanti malam kita lihat bagaimana keindahannya. Jangan-jangan dalamnya lantainya enggak rata. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bapak bimbing anak sholat bersama istri, sholat sunat duha, silakan. Sholat sunat tahajud, silakan. Nanti malam bapak pulang habis pengajian di Masjid Agung, tidur, setel jam. HP kan ada tuh. Astel jam 3. Subuh di sini jam berapa? Jam 5. Jam 3 bangun untuk tahajud. Jam 3 masih ngantuk Pak Ustaz. Jam 4. Jam 4 ngantuk juga Pak Ustaz. Bangun. Jam 4 ambil air, percikkan ke wajah istri. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pasangan muda yang baru-baru nikah bulan madu honeymoon, wake up my darling. Kita mau sholat tahajud sayang. Gak ada gunanya ngaji kalau gak diamalkan, betul? Actionnya, ya cuma ngaji, ngaji, ngaji. Kok kenapa ngaji, ngaji, ngaji aja gak pernah diamalkan? Masih syukur aku mau ngaji, kawanku gak. Niatnya bukan begitu, ngelihatnya ke atas. Temanku sudah sholat berjamaah, bangunkan istri, ajak sholat berjamaah. Ayo sholat. Maka kalaupun dia galak, bu, galaknya untuk ngajak sholat berjamaah. Kalaupun dia cerewet, pak, dia juga cerewet untuk ngajak sholat berjamaah. Ada saatnya bapak yang membangunkan, tapi sekarang justru terbalik. Istri pula yang membawa air satu galon. Bang, ayo sahur. Nasi sudah siap. Ini sekarang gak jelas ini. Siapa kapten, siapa striker, siapa back, siapa pasukan. Itu makanya ceramahnya dibuat di lapangan sepak bola. Biar jelas mana kiper, mana striker, mana back. Bapak yang menjadi kepala rumah tangga. Bapak yang bertanggung jawab. Kapan Bapak terakhir bertanya tentang bacaan Al-Quran ibu-ibu? Jangan jawab sekarang, nanti ketahuan. Kapan Bapak terakhir mengajak mereka sholat, bertahajud, berjamaah, membaca Al-Quran? Nanti habis maghrib, karena acara kita habis isya, habis maghrib. Malam ini kami mau cepat datang Pak Ustaz. Boleh, tapi malam-malam berikutnya. Habis maghrib, ke isya 45 menit, HP mati, TV mati, radio mati, laptop mati. Kenapa mati? Pemadaman bergilir. Bukan. HP mati, TV mati, radio mati, laptop mati. 45 menit saja, bukan lama. 45 menit saja. Untuk apa? Maghrib mengaji. Anak, sini. Sudah jus berapa? 4, Pak. 4 jus? Enggak, Iqra 4. Baca. A-a-a, bataba, batata, batasa, a-a-a, i-i-i, u-u-u. Sudah, selesai. Kamu? Sudah Ar-Rahman ya? Baca Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kamu? Juz amma ya? Baca. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Istri, sudah sampai mana? Yasin, Mas. Hah? Dari dulu sejak kita nikah Yasin, anak udah dua masih Yasin juga. Kenapa cuma Yasin? Persiapan untuk kamu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka masih cinta. Anaknya Iqra sudah, Ar-Rahman sudah, Ammeta Sa'alun sudah, Yasin sudah. Ayah, kami kan udah baca nih. Iya, sekarang giringan ayah. Ayah baca, waktu Isya sudah masuk. Rupanya ayah gak pandai ngaji. Bapak yang gak pandai ngaji, diam-diam datang ke pesantren, diam-diam datangi ustadz, diam-diam hubungi kiai, minta belajar ngaji. Tapi saya malu sama istri saya, kalau anak ketahuan gimana Pak Ustadz? Minta sama ustadz, ustadz tolong ajari saya ngaji, syaratnya 4 mata. Kata ustadz, jangankan 4, 3 pun bisa baca. Jangan malu, karena tidak sah sholat kalau ngajinya tidak betul. La sholata, tidak sah sholat. Liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, siapa yang tidak baca al-fatihah, maka sholatnya tidak sah. Fatihahnya tidak benar, maka betulkan fatihah. A'udzu billah. Letakkan ujung lidah di ujung gigi. Permisi Ustaz, kemana? Jemput gigi, tinggal. A'udzu billahi minas syaiton. Syaiton. Gimana latihan nyebut? Ada ayam musir. A'udzu billahi minas syaiton. Ton, bukan ton. Bo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan roh. Ha. Apa bila ha kecil sama ha besar? Ha. Letakkan ujung jari, letakkan di dada, bergetar dada. Ha besar. Tapi kalau tidak bergetar, tapi gosok gigi dulu. Kalau tidak nanti murid pingsan, atau guru pingsan, atau sama-sama pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabb. Mana ada Rabb? Emang rock and roll? Tak ada huruf ra, tafkhim, tebal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka. Hamzahnya mana? Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Ihdinas Siratal. Ada sisi Sa'at. Ada huruf Sa'at, ada huruf tha, ada huruf sya, ada huruf tha. Siapa nama ustaz tadi? Allahu a'ad. Allahu Somad. Itu pakai shad. Jangan salah sebut nanti. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang kita pikirkan. Pikirkan sholat kita, pikirkan fatihah kita, pikirkan masjid kita, pikirkan bacaan kita. Ini banyak orang mikir, artis itu jadi nikah apa enggak ya? Artis yang selingkuh itu betul-betul nikah atau cuma isu ya? Habis 4 giga cuma ngikuti berita infotainment. Padahal artis itu pun disetting supaya ratingnya naik, dia pun jualan untuk menghasilkan duit, duit, duit. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami habis 4 giga karena untuk mendengar ceramah Ustaz. Gara-gara itulah maka kami difak-fak kenal dengan Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah yang dengar ceramah, ngaji, sholat, masuk surga dengan HP-nya sekalian. Hari ini kita melihat alat-alat telekomunikasi multimedia, ada namanya Sony, ada namanya Samsung, ada namanya Panasonic, ada namanya Nokia, ada namanya macam-macam. Ini semua menjadi fasilitas amal soleh. Manfaatkan, gunakan internet, cerdas, cermat. Kamu hobi apa? Saya hobinya ternak ikan, Pak Ustadz. Belajar cara ternak ikan, buat karamba, budidaya ikan laut. Bisa budidaya ikan laut? Terserahlah. Bagaimana cara mancing yang sehat? Bagaimana cara nangkap ikan yang benar? Tidak merusak terumbu karang? Melalui apa? Melalui internet. www.youtube.com. Tulis cara nangkap ikan. Enter. Dengarkan baik-baik. Ibu-ibu yang sedang hamil tua, buat cara melahirkan anak supaya seperti buang ingus. Lahir. Semuanya ada di internet sekarang. Tapi orangnya harus cerdas. Sekarang internetnya cerdas, HP-nya cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. Orangnya bodoh. Maka kita harus cerdas. Kalau tidak kita akan dikendalikan oleh dunia. Kita jaga persatuan, sholat berjamaah, belajar. Ustaz, kami gerakan-gerakan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, sampai tasyahud. Tulis saja di YouTube, Somad sholat. Mudah cara cari di internet. Ustaz, gimana masalah bunga bank? Somad riba. Enter. Ustaz, gimana masalah sholat? Somad sholat. Enter. Ustaz, gimana masalah film kartun untuk anak kami yang bisa mendidik? Somad, Rara dan Nusa. Enter. Ustaz, gimana masalah ini? Somad masalah. Enter. Mudah cara mencarinya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita jaga sehingga kalau sudah Islamnya baik. Siapa itu muslim? Al-muslim, muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Selamat orang lain dari lisannya, selamat orang lain dari tangannya. Ini ada orang ngaku Islam, ngomongnya kasar, kata-katanya menyinggung perasaan. Saya kalau ngomong sama dia, Pak Ustadz, 5 menit, menit pertama aja yang hati saya tenang. Masuk menit kedua macam kaca jatuh ke batu. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu jangan sakiti hati, jangan singgung perasaan. Selama saya menyampaikan tausiah ini, adakah Bapak Ibu yang tersinggung hati perasaannya? Kalau ada saya mohon maaf. Maukah Bapak Ibu berlapang dada menerima permohonan maaf dari Ustaz Abdul Somad yang nun datang jauh dari Pulau Sumatera? Daripada saya cari Bapak Ibu di padang mahsyar, bagus saya minta maaf di sini. Di padang panjang aja payah kita jumpa. Apalagi di padang mahsyar, semuanya berkumpul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Berkumpul semuanya. Kemana kita mau cari? Maka jangan kata-kata kasar. Ada orang mengatakan Ustaz Somad itu kata-katanya kasar. Ustaz Somad itu kata-katanya keras. Ustaz Somad itu kata-katanya tidak kasar. suaranya yang keras. Betul? Hatinya lembut. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Kita setelah berislam bukan berarti kita tinggalkan dunia ini. Tidak. Terus bekerja, beraktivitas. Yang punya kebun, tanam sawit. Yang punya tanam karet. Kami tidak sawit, tidak karet, Pak Ustaz. Terus apa? Pala, tanam, silakan. Kembang biak, budidaya ikan. Tapi jangan sampai tanganmu menganiaya orang. BPN, Badan Pertanahan Nasional. Tanam, ini tanah saya. Ini tanah kamu. Ini batasnya. Ya, kita sepakati Badan Pertanahan Nasional. Setuju? Setuju, tanda tangan. Ya, besok digeser. Tanganmu. Engkau tidak Islam. Engkau bukan Muslim. Walaupun kau ke Makkah bolak-balik haji dan umrah. Karena tanganmu tidak menyelamatkan orang lain. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang menzalimi, menganiaya orang lain. Oleh sebab itu jangan sampai, kalau sampai kau aniaya batas tanah saudaramu, qaida shibrin, sejengkal saja qayyida, sejengkal tanah kau geser di dunia, maka 7 lapis tanah akan melilit lehermu. 7 lapis tanah ke bawah akan melilit lehermu. Alhamdulillah sama-sama. Kami tak pernah menggeser walaupun sejengkal. Terus 2 meter. Siap-siap. Tangan akan ditanya. Mulut yang selama ini pandai bersilat lidah, mengolah kata, pandai. Maka ingat, sampai masanya mulut tak dapat bicara. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Surat apa tu? Yasin. Ibu di fak-fak masih baca Yasin? Bagus. Lanjutkan. Sore apa malam? Sore. Yang sore, sore. Yang malam, malam. Sore, malam. Bagus. 2 kali. Tapi baca Yasin renungkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tapi jangan dibahasakan gitu. Jangan nanti pas wirid Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari itu mulut kami kunci. Tangan yang akan bicara. Kaki yang akan bersaksi. Hai kaki, kemana dilangkahkan? Ke lapangan sepak bola fak-fak. Untuk apa? Mendengar pengajian. Setelah itu, ya pulang. Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa saja yang datang kemari dengan niat menuntut ilmu. Fahuwa fi sabilillah. Maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tadi datang jam 1, tadi datang jam 3, tadi datang jam 4. Duduk, berdiri. Maka semuanya mendapat pahala jihad fisabilillah. Amin. Tapi selesai acara pulang. Jangan sampai jam 1 malam gak pulang. Nanti istrinya yang cerewet itu nelpon. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Abang sedang di mana? Jihad. Saya enggak tanggung jawab. Pengajian sudah selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siap jaga persatuan dengan sholat berjamaah. Nabi menjadi imam. Mohon maaf, ini makmum saya ini semua. Makmum, sekarang saya jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Itulah salam yang enggak boleh dijawab. Jangan nanti waktu imam salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam miring ke kanan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Habis itu berzikir. Habis itu Nabi melihat ke belakang dan bertanya, Asyidun Fulan, Asyidun Fulan, Asyidun Fulan, Asyidun Fulan. Mana si Fulan, mana si Fulan, mana si Fulan, mana si Fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Nabi inspeksi satu-satu. Tapi andai saya diminta nanti jadi imam di fak-fak, saya enggak berani gitu. Saya enggak berani nanya, mana si Fulan? Mana si Fulan? Dia enggak ada, emang Ustaz mau apa? Tapi Nabi, karena dia pemimpin, dia bertanya, mana si Fulan? Mana si Fulan? Mana si Fulan? kenapa tidak datang berjamaah? Layan tahiyanna. Mereka yang meninggalkan sholat berjamaah, mereka yang duduk-duduk santai di rumah, mereka yang nonton-nonton TV, mereka yang tidak menghadiri panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Apa jawab dia? Kau aja duluan lah. Ingat, berapa lama kau hidup di dunia ini? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Ustaz, dulu saya anggap kalau nikah sama dia bahagia. Waktu dia datang ke rumah mobilnya besar. Sekarang rupanya kredit. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia, rumahnya besar. Rupanya sudah dilelang. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia. Jadi gimana sekarang? Rasanya Pak Ustaz macam tidur sama babi hutan. Oleh sebab itu maka kita jaga keutuhan ini. Kita jaga antar interen kita, antar istri, suami, keluarga, sahabat, tetangga. Adapun antar tetangga berbeda agama, saya tidak perlu ajarkan lagi. Mubazir, mengajarkan persaudaraan beda agama di fak-fak, mengajarkan persaudaraan antara Islam dengan Katolik, Islam dengan Protestan di fak-fak, itu sama artinya dengan mengajar ikan hiu berenang. Itu sama dengan artinya mengajar ikan paus berenang. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama sebelum negara kesatuan Republik Indonesia ada. Ulama-ulama sudah datang kemari mengajarkan kepada mereka bagaimana bertetangga, bagaimana bersahabat, bagaimana bertukar pikiran, bagaimana tipo slero, bagaimana berlapang dada menerima perbedaan. Maka hari ini kita sedang memperbaiki hubungan sesama kita. Awali dari sholat berjamaah di masjid. Janji Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna alal qura amanu, kalau penduduk fak-fak ini beriman, wattaqau, takut mereka kepada Allah, masjid mereka ramaikan, tidak ada musholla yang kosong. La fatahna alaihim barakat, kami akan bukakan barakah-barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi, dari langit turun hujan sehingga tanam-tanaman tumbuh. Dulu katanya tanaman tumbuh cuman di tanah lapang bola, tumbuh rumput di kebun, tapi di fak-fak di atas pentas pun tumbuh tanaman. Luar biasa. Apa ibu yang dimuliakan Allah, turun hujan biasanya turun, tapi hari ini tablik akbar ada, Allah kabulkan doa. Siapa yang paling kuat doanya? Panitia. Ya Allah, kami sudah masang karpet, karpetnya minjam lagi. Tolong. Dikabulkan Allah doa mereka. Kenapa Ustaz Somad sampai hari ini sehat walafiat? Doa masyarakat fak-fak. Terbang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, dari Pulau Jawa ke Sorong, dari Sorong ke Fak-Fak, semua sudah ditempuh. Jalan darat, jalan laut, jalan udara ditempuh. Panitia mendoakan, ya Allah sehatkan Ustaz Somad sampai hari Jumat saja. Setelah itu terserahlah ya Allah, mau mati-matilah dia. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, lihatlah bagaimana damainya hati kita, tentram suasana, jamaah tidak ada yang bubar. Ambil ini foto, wahai drone. Itu yang di atas itu kamera. Lambaikan semua tangan ke atas. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bal ya Allah. turun tangan. Yang lama-lama ketiak berkeringat. Nanti itu akan direkam, dimasukkan ke YouTube, Solawat Badar di Fakfak Papua. Barulah mereka yang selama ini tidak mengerti, mereka yang selama ini tidak tahu, oh ternyata saudara kami ini di mana nih Pak Ustaz? Ini rekaman saya ceramah waktu di Papua. Ramai Tabligh Akbar, penuh lapangan sepak bola. Kalian aja yang tak datang waktu pengajian. Tengok semangatnya saudara-saudara kalian di Fakfak di Papua. Ramai, tanah lapangan sepak bola aja penuh. Saking kan penuhnya sampai ke rumah-rumah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi standar. Mana kalian yang mengaku hebat? Mana kalian yang mengaku bersemangat pengajian? Malu kalian pada saudara kalian yang ada di Fakfak. Pengajian begitu meriah, pengajian. Mana kamera tadi hilang? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kesimpulan pengajian Ustaz Somad petang ini? Yang pertama, jaga ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, jaga ukhuwah dengan yang non muslim, ukhuwah wathaniyah. Yang ketiga, ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Yang kelima, hadiri setiap pengajian Tabligh Akbar apapun namanya, surau langgar musola. Yang keenam, yang terakhir, jangan lupa saling mendoakan. Sebagaimana panitia doa hari ini, maka acara ini terselenggara karena doa kita bersama. Begitu juga di akhir majelis ini. Tadi saya mulai 4:30, sekarang pas 5:30, 60 menit kita bersama. Mudah-mudahan bernilai dengan amal soleh. Amin. Ala hadhihin niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah Fakfak Papua ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Wa barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami, jadikan mereka para penghafal Quran ya Allah. Wa barik lana fi autanina, berikan berkah pada Fakfak, terbuka segala pintu rezeki ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Fakfak ya Allah. Wa in kana fil ardhi fa'rjuhu, kalau masih tertanam dalam tanah, keluarkan ke atas ya Allah. Wa in kana fil bahri fa qarribhu.